إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين في الجمعة المباركة. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menguruskan dan memastikan kita serta memberikan izin kepada kita karena itu menetapkan takdir kita bisa hadir di tempat yang mulai. Setelah dan salam kita mengucapkan kepada Allah mudah-mudahan dengan biasa terlipat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruskan niat kita hadir di tempat ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Karena niat ini menjadi amat penting kedudukannya sehingga dapat menentukan apakah waktu kita itu akan berdiri dari Allah atau tidak. Jadi kue yang hadir tidak mengalami dirinya. Setiap ibadah yang memang sangat dibutuhkan oleh niat. Oleh karena itu, mari kita niatkan semata-mata karena Allah. Ini juga yang dimaksud di dalam firman Allah, wa ma'udhiru ila ya'udhullah mukhlisin al-budin. Bahwa tidaklah aku perintah kamu melainkan untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah dengan memuliskan niat di dalam ibadah itu semata-mata karena Allah. Ini penting untuk selalu saya ingatkan, karena ini menjadi hal yang sangat strategis yang akan menentukan bernilaikan atau tidak kehadiran kita di tempat ini. Yang kedua, hadirin perlu saya tegaskan wasiat yang selalu disampaikan pada setiap hari Jumat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah memerintahkan bahwa wasiat ini harus disampaikan. Bahkan dalam tinjauan ini menjadi wajib hukumnya. Wasiat mengingatkan kepada jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Hakwa kutopi, ada katakan takwa yang serius, takwa yang sungguh-sungguh. Menurut saya, takwa ini menjadi persoalan pertama dalam dulu. Sehingga demikian pentingnya, maka wajib diwasiatkan paling tidak satu kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Karena kalau orang sudah berhasil menggenggam takwa itu, maka selamatlah dia hidup, dunia dan akhirat. Itu sudah jaminan dasarnya. Saya barangkali perlu mengingatkan sedikit mengenai indikator dari orang bertakwa itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, orang bertakwa itu indikatornya, dirinya diantaranya adalah dia beriman kepada hal-hal yang goib. Termasuk hakikat dan keberadaan Allah adalah goib. Dan wajib kita mengimani. Termasuk semua kabar yang disampaikan oleh Allah tentang keberadaannya, tetapi di luar jangkauan pengamatan secara empiris oleh kita, maka itu pun termasuk hal yang goib. Dan orang bertakwa meyakini terhadap hal yang goib itu. Termasuk berarti malaikat, surga, neraka, alam kubur, jauh kita, dan lain-lain yang ditabarkan di dalam hal. Orang bertakwa, yang kedua kata Allah, dia konsisten di dalam menegakkan sholat. Yang ketiga, dia konsisten di dalam berinfak. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan Kemudian kalau kita melihat surat Ali Imran, Allah menyebutkan beberapa sifat orang bertakwa secara berturut-turut, yaitu as-sabirin, was-sabirin, wal-qanitin, wal-mustaqimin, wal-mustaqimin bil-hasanah. Kalau menyebut lima sifat berturut-turut yang menandai orang bertakwa itu, pertama sabar, yang kedua orangnya selalu benar, yang ketiga selalu taat, dan yang keempat selalu berinfak, dan yang kelima wal-mustaqimin bil-hasanah. Dia senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ini hanya sedikit perlu saya refresh untuk menegaskan tentang apa yang dimaksud takwa yang selalu diingatkan pada setiap hari Jumat itu. Berikutnya hari ini kita coba bicara tentang hakikat dan makna kehidupan. Karena menurut saya memahami makna kehidupan secara benar itu akan menyebabkan kita berada dalam koridor yang benar. Ketika kita menyaksikan banyak orang yang diliputi ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan menyimpang dalam bentuk maksiat dan dosa, dalam pengamatan saya, itu karena orang lupa terhadap hakikat hidup atau salah di dalam memahami hakikat hidup. Saya ingin memulai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk. Al-Jilat bin Asyaitanir Rajim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Azizul Ghafur. Dua ayat. Ayat pertama dan ayat kedua dari surah Al-Mulk. Kata Allah, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai semua kerajaan dan semua kekuasaan, dan dialah yang menguasai segala sesuatu. Dari ayat pertama ini Allah ingin menunjukkan bahwa kalau manusia memiliki kekuasaan, baik kekuasaan di rumah, kekuasaan di RT, di RW, wilayah, negara, bahkan dunia, maka kekuasaan Allah jauh meliputi semua kekuasaan-kekuasaan yang digenggam oleh manusia itu. Bahkan waktu Allah suri saya ini pergi, Allah menguasai segala sesuatu, lepas dari persoalan kekuasaan. Berarti diri kita, aktivitas kita, khayalan kita, keinginan kita, semua dalam genggaman Allah. Bahkan dalam Al-Quran tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh ke bumi itu juga melainkan dalam penguasaan dan genggaman Allah. Itu makna wahyu alat tulisan Islam. Dia menguasai atas segala sesuatu. Ayat berikutnya, Al-Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan yang menciptakan hidup. Artinya Allah yang menjadikan kita hidup dan menjadikan kita mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji kamu. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Jadi dari ayat ini saya ingin menegaskan, saudara-saudara kaum, bahwa hidup kita ini termasuk mati kita sebelum kita hidup dan setelah kita hidup itu hakikatnya adalah ujian. Lihat waktu untuk menguji kamu. Kalau kita buat analogi, ketika sebuah perusahaan ingin merekrut karyawan, maka perusahaan itu kan mengadakan ujian. Tujuannya apa? Supaya dia tahu siapa di antara calon karyawan itu yang terbaik, baik prestasinya maupun akhlaknya. Jadi makna ujian adalah kita ingin mengetahui siapa yang terbaik. Itu yang juga dikatakan dalam ayat tadi, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksud ujian yang aku ciptakan ini, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk supaya aku tahu, kata Allah, siapa yang terbaik di antara kalian. disebutkan di situ mati dan hidup. Terkait kalau kita merujuk kepada ayat lain di dalam Al-Baqarah itu ada firman Allah yang begini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata Allah, bagaimana kamu bisa mengingkari Allah? Bagaimana kamu bisa membangkang kepada Allah? Padahal, kata Allah, dulu aku matikan kamu. Kemudian kata Allah, aku hidupkan kamu. Kemudian setelah itu, aku matikan kamu. Dan setelah itu, aku hidupkan lagi kamu. Tumma ilaihi turja'un, dan kemudian engkau dikembalikan hanya kepada Allah. Jadi dari ayat ini tampak kepada kita bahwa hidup kita ini dua kali dan mati kita juga dua kali. Semua kematian dan kehidupan itu adalah media yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menguji manusia. Kenapa Allah mau menguji manusia? Tujuannya Allah hanya ingin tahu siapa di antara manusia yang banyak ini yang amal perbuatannya paling baik. Ketika sudah diketahui dia yang paling baik, dia yang sedang, dia yang buruk, maka nanti ada kriteria. Ini yang kemudian akan mendapatkan akhir kehidupan yang baik, al-jannah, atau dia akhir kehidupan yang buruk, anak. Jadi perlu kita cermati bahwa hidup ini adalah dia. Lantas pertanyaan berikutnya adalah, dengan apa Allah akan menguji kita selama kita hidup di dunia ini? Jadi kita lihat surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini zinatalah sebagai perhiasan bagimu, lihat buahku ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi semakin lengkaplah ayat-ayat ini kalau kita gabung bahwa hidup kita ini adalah ujian yang memang sengaja diciptakan oleh Allah. Dengan apa Allah akan menguji kita? Dengan semua yang Allah ciptakan yang ada di dunia ini. Berarti baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita rasakan, semua yang kita miliki, semua yang kita alami, berarti itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang ada di muka bumi ini. Dan itu kata Allah adalah media-media yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi ujian bagi kita. Jadi katanya kalau kita di rumah memiliki istri, maka istri itu menjadi ujian bagi seorang suami. Dan itu berarti yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Ketika kita punya anak, maka anak itu juga adalah media yang diciptakan oleh Allah untuk menguji kita. Ketika kita diberi jabatan, maka jabatan itu juga adalah wahana yang diciptakan oleh Allah untuk menguji kita. Dan semua yang kita miliki, yang kita rasakan, termasuk yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, berarti hakikatnya adalah itu alat-alat, media-media, wahana-wahana yang diciptakan oleh Allah untuk menguji kita. Lantas akhirnya apa? Dua kemungkinan, lulus atau tidak lulus. Karena makna ujian mesti berakhir pada hasil, lulus atau tidak lulus. Berarti, ketika orang diuji dengan kesenangan, katakanlah cukup harta, cukup pekerjaan, cukup jabatan, cukup kendaraan, cukup rumah, cukup anak, cukup istri, dengan segala sesuatu yang menyenangkan, maka pertanyaannya adalah, luluskan dia diuji dengan kesenangan itu? Maka jawabannya, kriterianya adalah mampukah dia tetap taat kepada Allah dengan semua kesenangan yang diberikan olehnya kepada orang itu. Demikian juga ketika dia diuji dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit, musibah, tiba-tiba di fitnah, kekurangan harta, kelaparan, sebab yang tidak menyenangkan. Hakikatnya itu juga adalah ujian. Maka pertanyaan, luluskan dia diuji dengan hal yang tidak menyenangkan itu? Jawabannya, mampukah dia tetap taat kepada Allah ketika dia dihadapkan dengan berbagai kondisi yang tidak menyenangkan itu? Jadi kriteria untuk mengatakan orang lulus dalam ujian dalam hidup ini adalah ketika dia mampu tetap bertahan, istiqomah, taat kepada Allah. Dalam bahasa lain, Allah menyebut ada dua konsep, yaitu syukur dan sabar. Jadi hakikatnya, semua yang ada di bumi ini kalau dilimpahkan kan hanya menjadi dua tadi. Sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan kita sebut sebagai nikmat. Maka ketika orang diuji dengan nikmat, dikatakan lulus dari ujian nikmat ketika dia mampu bersyukur. Dan ketika dia diuji dengan keadaan yang tidak menyenangkan, yang kita sebut sebagai musibah, maka kriteria untuk mengatakan bahwa dia lulus dari ujian musibah itu adalah ketika dia mampu bersabar. Jadi hidup ini bisa disederhanakan dua saja, syukur atau sabar. Maka ketika orang mampu melakukan dua hal ini, hidupnya akan selalu merasa tenang, tenteram, luas. Tidak pernah merasakan kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Bagaimana orang mau merasakan kegelisahan dan ketakutan? Oh, ketika dia diberi musibah, dia bersabar. Sabar itu kan emosi yang positif. Mampu dan mau menerima fakta takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ketika dia diberi nikmat, dia pun tidak arogan, dia pun tidak lupa diri, tapi bersyukur. Bersyukur berarti memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Diberikan ini, diberikan itu, digunakan ini, digunakan itu. Semua penggunaan itu sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Allah. Itulah makna syukur yang di dalam ayat lain Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluhum bisyarri wal khair fitnah. Kata Allah, setiap yang berjiwa akan mati. Kemudian Allah katakan wa nabluhum, dan aku akan menguji kamu bisyarri wal khair, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Jadi maksud saya ayat ini perlu dipertegas kembali bahwa semua keburukan dan semua kebaikan yang kita dapati itu hakikatnya adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Yang menarik adalah sekarang kita lihat fenomena bagaimana persepsi orang terhadap ujian. Umumnya, bapak-bapak, orang itu jadi takut kalau diuji. Itu yang menarik. Biasanya orang menghindari ujian, termasuk anak sekolah. Takut diuji dan menghindari ujian. Tetapi yang menarik, justru dalam kehidupan kita di dunia ini, banyak orang berlomba-lomba berebut untuk diuji oleh Allah. Maksud saya, kalau kita berusaha keras untuk memiliki banyak harta, berlomba-lomba untuk memiliki banyak harta, hakikatnya kan harta itu akan menjadi ujian. Jadi artinya orang menantang untuk diuji begitu. Dengan berebut jabatan, dengan berebut harta, dengan berebut apa saja. Hakikatnya dia tidak sadar, dia sedang berebut untuk masuk dalam perangkat ujian. Pertanyaannya kan, mampukah dia melalui ujian itu yang dia sengaja dengan berusaha keras untuk mendapatkannya? Sebenarnya berkolobar. Jadi saya mencermati fenomena pemilu saat ini dan orang berusaha untuk mendapatkan jenisan jabatan dengan berbagai cara. Hakikatnya dia sedang berebut sesuatu yang dia akan diuji dengan itu. Sebenarnya ini adalah, oleh karena itu, sudahlah kita jalani proses hidup ini dengan melakukan usaha yang optimal, baik-baik ini beribadah kepada Allah, kemudian biarkan takdir akan mengikuti kita. Maka ketika kita berusaha untuk menuju sesuatu yang kita inginkan, ternyata Allah tidak menghendaki itu. Insya kita berpikir positif, berarti gua datang ini, kita harus jawab kepada cara yang lain. Karena boleh jadi apa yang kita anggap baik, belum tentu baik menurut Allah. Dan boleh jadi apa yang kita anggap tidak baik, ternyata itu baik di hadapan. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum min kulli ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalna li wa minkum ila wa ta'allahu wa rasuluhu. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala al-din kulli wa la yushrikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mengakhiri khutbah kita hari ini, maka pertanyaannya adalah tentang bagaimana sikap-sikap seharusnya di dalam hidup ini ada di ujian. Pesan saya adalah sadarilah bahwa setiap apa yang kita miliki, setiap apa yang kita alami, setiap apa yang kita hadapi, setiap apa yang kita harapkan, bisa dari betul bahwa ini adalah usia. Jadi dengan diri itu kita tahu bahwa, ini adalah Allah dalam diri kita. Baik ketika kita menghadapi keadaan yang menyenangkan, maupun keadaan yang tidak menyenangkan. Sadarilah itu bahwa ini adalah proses ujian yang akan diberikan Allah kepada kita. Berarti target kita adalah bagaimana supaya saya lulus dari ujian itu. Kriteria ini sudah jelas, ketika kita tetap berada dalam ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah, ketika kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi tersebut, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jadi kedua, jadikanlah hidup kita yang pendek ini, tentu pendek. Sejak saya sekarang mungkin 44 tahun, kalau saja menggunakan hidup sama 63, maka tidak bisa dihidup, berapa lupa. Itu tuh kalau sampai. Boleh jadi esok atau lusa. Maka jadikan hidup kita yang pendek ini sebagai kesempatan, sebagai ladang untuk mengumpulkan banyak mungkin kebaikan, untuk menyongsong alam kubur yang berkala dia akan datang. Saya kisah ini dalam sebuah kitab kecil, judulnya itu apa, ada apa setelah kematian. Dia katakan begini, saudara-saudaraku, sadarilah bahwa kondisi sekarang kita ini sedang dalam posisi bahaya. Apa maksudnya bahaya kata usai ini? Yang dimaksud bahaya oleh dia adalah kematian sudah tinggal sebentar lagi. Sementara ini banyak amal kebaikan yang kita kumpulkan. Langkah katanya Anda mau menyongsong kematian itu dengan bekal apa? Tinggal sebentar lagi sebagai sesungguhnya posisi kita ini sekarang sedang dalam bahaya. Artinya apa? Berarti mari kita gunakan setiap detik waktu yang kita miliki sekarang untuk berpikir kebaikan apa yang bisa saya perbuat untuk mengumpulkan dan menampung semua kebaikan itu sebagai bekal untuk membawa kita berjalan. Jika detik ini saya berpikir kebaikan apa yang bisa saya lakukan, maka kerjakan. Selesai kebaikan itu, maka sadari kembali kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan, maka kerjakan. Setelah itu pikirkan kembali kebaikan apa lagi yang terjadi. Maka setiap detik kemudian menjadi kesempatan untuk mengumpulkan semua kebaikan itu untuk menyongsong alam kubur yang mungkin kita tidak tahu kapan tiba. Boleh jadi besok atau boleh jadi tahun yang akan datang atau mungkin 20 tahun yang akan datang. Inna wa malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Tolonglah kami untuk senantiasa istiqomah di dalam menegakkan agama ini.